Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Konco-konco, poro jamaah pengawasan kitab hikam engkang kaula hormati, alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing acara pengawasan kitab hikam menika. Mandar muga kula kali panjenengan sageta mendhet manfaate pengawasan kitab hikam menika. Amin amin ya rabbal alamin. Kala wingi kula kali panjenengan sampun dugi dateng pengajian kitab hikam tutuk nomor 76 tengah kiambak. Monggo sakniki dipun lanjutaken. Bismillahirrahmanirrahim. Li ajli dzalika. Krana arah-arahe mengkono-mengkono kaunu dzawahiri narot bi anwari atharihi. Ai kauni dzawahiri tegese anane biro-biro perkara kang dzahir. Narot iku padang apa dzawahir bi anwari atharihi kelawan biro-biro nure biro-biro labete Allah. Wasaro irilan anane biro-biro barang kang samar, narot iku dadi padang opo saroir bi anwari ausofihi kelawan biro-biro nure biro-biro sifate Allah. Dadi fal anwaru mongko utawi biro-biro nur al ula kang awal, nasiatun iku kang cukul anil hadisi saking perkoro kang anyar. Wasaniatu utawi al anwar kang nomor luru iku anil kodimi saking zat kang kodim. Jadi afalat nuli surup, afalat surup ay ghabat tegesi surup wa dhahabat lan ilang apa anwaru zawahiri biro-biro nure biro-biro berkoro kang zohir. Ail kawakibu tegesi biro-biro lentang, ail kawakibi atof tafsir datang labat az-zawahiri tegesi biro-biro lentang. Faya dhabu mongko ilang opo nuru syamsi ennure serngenge fil laili en dalam waktu bengi. Wa nurul komarilan ilang opo ennure rembulan. Wa nujumilan lentang fin nahari en dalam waktu siang. Jadi ennure serngenge, jadi krono arah-arai lek barang dhohir niku padang kelawan piro-piro ennur ennure labete Gusti Allah, lan lek barang sing samar niku padangi kelawan piro-piro ennure sifati Allah. Maka berarti ennurnya barang dohir niku cukul saking barang kang hadis. Ennur yang kita terima sehari-hari ini cukul saking matahari, dan matahari itu adalah barang yang baru. Lale ennure ati niki cukul saking sifate Gusti Allah, berarti cukul saking zat kang kotim. La krono ngoten afalat, maka le ennure barang zohir niku iso si, iso surup, iso sirno. Le awan padang, pengi petang ilang sinari ngoten. Jadi le ennure bira-bira barang kang zohir niku iso pat, iso surup. Nure matahari pada waktu malam hilang, tapi kalau nurnya rembulan kali nurnya bintang itu hilangnya pada waktu siang. Nek siang ical, nek bengi teko. Wanis batu dalikan nuri utaim bangsa akan mengkuno-mengkuno nur ila zawahiri maring biro-biro barang kang dohir iku biktibari kauni iklawan milang-milang ananin nur iku munawiron kang madangilah maring zawahir. Wa illa lamon ora biktibari kaunihi munawiron laha fahuwa mongkau tain nur iku ko imun kang jumeneng bilkawa kibi kelawan piro-piro lentang. Dati le ennure barang sing dohir niku iso sirno. Menisbatkan nur kepada barang dohir itu karena melihat bahwa nur itu yang menerangi kepada barang dohir. Le intinya nur itu justru menempat ada di dalam kawakib, ada di dalam lentang, baik lentang yang berupa matahari utawa lentang sing rupa srengenge utawa sing rupa rembulan dan seterusnya. Lule isorote matahari niku iso ilang. Walam takfulan ora bisa surup bidhammil fa'i utawi lafat lam takful iku kelawan dhammai fa aitarib tegese ora surup watadhab lan ora bisa ilang apa anwarul kulubi piro-piro nure piro-piro ati wasara irilan biro-biro rahasia ngoten. Lek nure ati kali nure barang samar niki ndak iso sirno. Selamanya sinar itu akan terus menyinari kita. Sak teruse mboten katik mati-mati ngoten. Mboten koyok sinarnya matahari atau sinarnya rembulan. Jadi ati niki akan selalu bersinar. Lah kok wonten ati sing peteng, berarti atine mboten diketokno nang srengenge. Al anwar tegese piro-piro nur annasyiatu kang cukul opo anwar an musyahadati sifati saking nyakseni ing piro-piro sifat al qadimati kang dingin alati kang lata zulu ora leren-leren opo anwar wama utawi barang yan sya'u kang cukul opo ma anil qadimi saking zat kang qadim ikula ya zulu ora ilang-ilang apa ma. Lah kok iso ati niku kadang-kadang ketutupan, kadang-kadang mboten ketok. Koyok tiang sing nakal niku lak berarti ati ni peteng. Wa innama yatra'u angin pastini anyar teko alaihi ingatasi ma. Apa tak tiatu dadi ketutupan ni ma. Bil awsofi kelawan biro-biro sifat al-basyariyati kang bongso menungso bin nisbati kelawan dan nisbatakan lil arifina maring biro-biro kang makrifat tumata zulu mongkonuli ilang opo awsof wadhalikan nurutai mongkono-mongkono nur tabitun iku kang tetep fi kulubihim in dalam biro-biro atine basar le esorote barang sing dhohe barang sing samar enure ati lan enure barang-barang sing samar niku mboten nate surup. Tidak pernah hilang. Artinya nur yang keluar saking ngarsane Gusti Allah itu selama-lamanya akan menyinari hati kita. Lek srengenge kan mboten, lek srengenge kok sampai jam 6 surup petang pun donya niki. Niku lek srengenge. Tapi lek nuri ati sing medal saking Gusti Allah ini enggak pernah hilang. Mboten nate hilang, terus akan keluar. Nur niku akan keluar terus. Medal terus. Cuma wa innama yatra'u alaihi taghtiyatuhu. Kadang-kadang hati kita ini tidak terkena nur saking ngarsane Gusti Allah karena memang sengaja ditutupi. Napa lek nutupi? Nutupine kelawan al-awsafil basyariyah, kelawan nutupi kelawan piro-piro sifat sing bangsa menungso. Menungso nang Allah dikei nafsu. Wah, akhirnya mboten ketok pun. Ketutupan karo nafsu. Sing asale awak ini kuat ini padang, bagus nang menungso, yo bagus nang Gusti Allah, krono ketutupan nafsu ini, ketutupan asli ini sifat kemanusiaan, maka hati ini enggak terkena sinarnya yang datangnya saking ngarsane Gusti Allah. Lek hidayat ini ku terus sampai pada hati kita. Selamanya aku lambik panjenengan niki terkena hidayat. Cuma kadang-kadang hidayat itu sengaja ditutupi dewi. Dadi mergane nek ana wong bener iku saking enure Gusti Allah, lek ana wong jahat, ana wong nakal, ana wong maksiat, iku berarti sengaja awake dhewe nutupi dengan sifat-sifat kemanusiaannya. Kok ndak ditutupi karo sifat kemanusiaannya menungso niku apik kabeh. Mila Kanjeng Nabi dawuh kullu ummati yadkhulunal jannata. Kabeh umat ingsun niku bakal melbu dan teng swargane Gusti Allah. Sedoyo total jreng ndak ana sing ndak mlebu nang swarga. Kabeh niku mlebu nang swarga. Illa man aba, kecuali orang yang menentang. Lho, sinten tiyang sing menentang niku? Wong sing menentang niku adalah orang yang sengaja menutupi hatinya dengan sifat-sifat kemanusiaannya. Sehingga nur saking ngarsane Gusti Allah mboten saged nembus tutup-tutupe niku wau saking tebele tutup-tutup sing ana ning ati. Kok andai kata mboten ditutupi karo sifat kemanusiaannya, wah langsung dadi wali kabeh menungso niku. Soale nuri Allah selalu melekat dalam hati kita dan tidak pernah sirna. Kalau matahari bisa sirna. Listrik niku lek siang dipateni. Matahari kalau siang kelihatan, tapi kalau malam enggak kelihatan. Tapi kalau nur saking ngarsane Gusti Allah, boten, tidak mengenal siang, tidak mengenal malam. Malam tetap terang, siang juga tetap terang. Mengapa kadang-kadang manusia itu kok tidak sadar? Kadang-kadang kok ngelakoni barang sing elek? Ya hanya karena manusia itu sengaja menutupi hatinya dengan tutup-tutup sifat kemanusiaane. Nanti menungso niku kegedean karep. Akhire kekarepane Gusti Allah sing mlebu nang jero atine niku ketutupan. Binisbati ngoten niku binisbati kelawan den bangsaken lil arifina maring pira-pira wong makrifat. Tsumma nuzulu tsumma tazulu mongko nuli ilang apa ausof, kemudian hilang. Lulek wis ilang api. Wadzalika nuru utai mengkono-mengkono nur tabitun iku kang tetep fi kulubihim ing dalam pira-pira atine basyar. Dalam biro-biro atini al-arifin. Al-arifin mohon gitu. Nisbati datang arifin. Senajano basar sing dikarapakan al-arifin. Dati le aling-aling kemanusiaan itu hilang. Maka hatinya akan terus terang. Le'e sifat kemanusiaannya datang. Maka dia hatinya menjadi gelap. Karena sinar yang datangnya saking ngarsane Gusti Allah. Niku dialing-alingi oleh sifat kemanusiaan. Nggih panjenengan delok mawon wis, jenengan urip saben dina niku gedian pun di karepe kesenengan karo karepe ibadah nang Gusti Allah. Panjenengan ibadah sembahyang, apa perlu nih sampean sembahyang? Apa sampean murni krono ibadah nang Gusti Allah? Apa sampean krono seneng? Lho lek krono seneng berarti ku sifat kemanusiaannya masih tebal. Lek sampean niku ibadah nang Gusti Allah murni krono nuruti perintah, tidak ada sifat-sifat kemanusiaan dalam diri kita, maka berarti hati kita ini sudah terang. Jadi beda nih hati peteng karo hati padang niku mboten soro, mboten repot. Sampean delok mawon teng ati sampean. Gedian di nuruti kekarepane dhewe, ambek nuruti perintahe Gusti Allah. Lek gedian nuruti perintahe dhewe, nggih berarti atine peteng. Lek mboten nuruti karepe dhewe, artine nuruti perintahe Gusti Allah, berarti atine padang. Sedaya amal kula panjenengan kaya ngoten. Wonten di ati, wonten di ati. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono af anwa afa krana mengkono-mengkono faulu anwaril dzawahiri wa adamu afwali anwari sarairi. Afulu masdari afulun. Li ajli afli mesti niki. Apa masdari niki samai afala yafulu. Afalan mestinya li ajli afali anwari dzawahir ngoten, tapi nek miki tulisane kok afulu krana ara-arai surupe pira-pira nure barang kang dzahir wa adami afuli anwari saro ilan ora anane surupe pira-pira nure saro irkila den ucapaken paikola syair inna syamsan nahari taghrubu bil laili inna syamsan nahari sak temene srengenge ing dalam waktu siang. Tak rubu iko bisa sirup opo syames bin laili yang dalam waktu pengi. Tadi wa idha gharabat lan arikalane wis surup opo syames. Dhaba mongko ilang opo dhaw'uha padangi syames. Tapi wa syamsul kulub utawi serengengine piro-piro ati. Laisat iku oraono opo syamsul kulub. Tahibu iku bisa surup opo syamsul kulub. Lek penemune ati. Penemune ati ini kita tahu surup. Kapan mawon hati ini ku tetap nemu. Lek digawe contoh dalam sudut yang lain begini. Kalau orang melakukan sesuatu yang butuh dilihat. Itu maka untuk melakukan sesuatu itu butuh ada penerang. Baik dari matahari utawa saking lampu. Ananging ketika manusia itu membutuhkan sesuatu yang tidak melakukan sesuatu yang tidak butuh keterangan. Zahir. Maka dia kapan saja bisa melakukannya. Koyek dene rasa trisno, rasa benci. Panjenengan benci teng tiyang. Panjenengan pegel nang wong. Lek jenenge pegel, damar urip nggih pegel, damar mati yo tambah pegel. Sampeyan seneng nang wong, damar urip sampeyan yo seneng, damare mati sampeyan yo tetep seneng. Enggak akan bisa berubah ini. Mboten saged berubah. terus akan menyinar, terus akan terang dalam hati. Jadi apa-apa sing dilakoni hati niku ndak butuh damar. Tapi lek sing dilakoni mata, dilakoni tangan niki butuh damar. Lek ndak ono damar repot. Kaya wong menekno mobil, wong mebel, wong gawe lemari niku butuh damar, butuh srengenge lek bengi nyambut gawe, ndak karek damar lek kira kagak tukange. Tak ketok alus kasare mapan kalih mboten niku mboten ketok, tapi lek penggawean penggaweane ati mboten butuh damar. Ojo papak cidek, masih ado ati niku tetep eling. Niku jenenge sinarnya hati tidak pernah hilang. Tapi kalau sinar matahari, kalau malam hilang, kalau siang datang. Nopo karepe ngomong ngeten iki? Terusaken. Wa huwa utawi syamsul qulub baitun mudawwarun. Iku bait mudawwarun kang bunder. Nisfuhu kang utawi separone bait alya'u iku ya. Wa qabla ulan iku ing dalam sadurunge abet tolaat utawi lafat tolaat. Tolaat syamsun man ahabba bilailin inna syamsan nahari tagrubu bilaili. Tolaat syamsun man ahabba bilailin. Niku separuh nih. Tolaat metu syamsun syamsuman. Tolaat katon opo syamsuman. Serngingini zat ahabba kang demen sopoman bilailin in dalam waktu bengi. Artinya ngeten, kalau mataharinya dunia itu akan terang pada waktu siang dan gelap pada waktu malam, tapi kalau srengenge ne Gusti Allah siang terang, malam pun tetap terang. Fastadhoat terus padang terus. Jadi kalau wau lek atine kula kali panjenengan niki andai kata tidak ditutupi oleh sifat-sifat yang bangsa manusia, niscaya maka kita akan menjadi orang yang baik. Tapi krono hati kula mek sampeyan iki ketutupan sifat-sifatnya manusia, maka akhirnya hati ini akan menjadi orang yang jelek. Hatinya menjadi jahat krono ketutupan karo sifat manusia ini. Mila saking menika kula mek panjenengan hidup dalam keadaan apapun mandar muga nang Gusti Allah, ati kula kali panjenengan iki didadekno ati yang tidak terhalang oleh sifat-sifat kemanusiaan. Di angel iki panjene wong ilangi sifat kemanusiaan niku, Pak. Menungso niku akeh-akeh gelem nglakoni barang lek cocok. Lek mboten cocok, akeh-akeh menungso niku ndak gelem nglakoni. Lha niku lho menungso eleke. Lek malaikat mboten. Malaikat niku apabila diperintah nang Gusti Allah, cocok utawa mboten cocok, apa sing diperintah nang Gusti Allah niku tetep dilakoni. Lek menungso mboten. Lek cocok dilakoni, lek mboten cocok mboten. Ya wis contone arek nom-noman sakniki lek rabi niku golek sing oleh dhewe. Lek ndak oleh dhewe jarene ndak lega. Lek sampean kawin krana lega, kula takon sakniki umpama ndak lega apa sampean ndak kawin? Lek jawabane mboten, berarti sampean rabi niku mboten niat ibadah nang Gusti Allah. Tapi sampean kawin niku niat golek lega-legoan. Krana lega pacare sing pacaran mulai kelas siji SMP sampai nang dadi sarjana akhir dikawin lego. Wong ngoten niku berarti duduk ibadah nang Gusti Allah. Napa kok ngoten? Iya, karena dia kawin hanya menunggu cocokin nang nafsune dhewe. Saniki kathah arek nom-noman muni, kawin saiki kok jare arek wong tuwa ndak oleh ngadon lho niku. Iku ndudun nulek kawine niku mboten krana Gusti Allah, tapi karena dia memburu yang namanya cinta. Cinta itu buta. Menungso sampean takoni, ana wong cinta nang wong wedok, apakah 100%? Jawabannya tetap tidak. Ana ae cacate. Tapi wis kadung gerumbul ketutupan sing jenenge sifat menungso, maka dia enggak akan bisa membedakan mana orang perempuan yang baik dan mana orang perempuan yang jelek. Krono ketutupan rasa cinta. Krono ketutupan rasa saken. Ngoten. Dadi mila lek cinta nang wong wedok, wong wedok cinta nang wong lanang, ojo nemen-nemen. Kuatir niku wau lho. Awake kumpul karo sing lanang, duduk krono ibadah tapi krono syahwat. Awake kumpul karo sing lanang, duduk krono nuruti perintah Kanjeng Nabi, tapi krono awake punya kebutuhan biologis. Kawin niku lek cara tauhid mboten ngoten carane tata krama. Tata kramane wong kawin, tata kramane wong ibadah kabeh niku sing paling sae. Itu diniati untuk beribadah datang ngarsane Gusti Allah. Lek pun diniati ibadah, api. Lek mboten diniati ibadah niku lho sing elek niku. Wa ala famalaha min wa fi hadza lan iku ing dalem iki labet inna syamsan nahari taghrubu bil laili walaisat wala wa syamsul qulubi laisat taghibu tala'at syamsu man ahabba bilailin niki karepe bet inna syamsan nahari taghrubu bil laili wa syamsul qulubi laisat taghibu itu pengertiannya maksudnya adalah memperingatkan bahwa beberapa perkara yang tetap beberapa perkara yang ada annal umuro sak temene pira-pira perkara al baqiyata kang tetep hiyalati yaiku umur yang bagi kang sayukjo opo ayya tabito yen to kepingin sapa abet miha kelawan umur waya frohulan bunga sapa abet bi khusulia kelawan hasili umur waya tanilan merhate akan sapa abet bitarbiyatiha kelawan ngitik-ngitik ing umur wa muraati haliha kelawan lan ngrekso tingkai umur artine ngeten karepe bet inna syamsan nahari taghrubu bil laili wa syamsul qulubi laisat taghibu niku maknanya ini memperingatkan bahwasanya sesuatu yang kekal abadi itulah yang sebaiknya kita rawat ojo ndelek barang sing ndak kekal. Panjenengan kawin hanya krono menuruti nafsu. Jenengan krono nuruti cinta. Orang yang kawin menuruti cinta itu sebetulnya bohong. Wong cinta ni gue lek wis dadi bojone niku paling suwe sak wulan. Lek wis tuwuk mangan wis dapati cinta wis. Ula apa sampean ngerawati perkawinan yang hanya berujung untuk mendasarkan cinta saja. Gak mau perlu nih. Lho lek sampean katene kawin niatono ibadah. Remen aku nang bojo tak niati ibadah. Kumpul karo bojo tak niati ibadah. Lek sampean wis ngrumat barang-barang sing model ibadah kaya ngeten iki, berarti sampean niku seneng ngerumat barang yang kekal ketimbang sampean memperhatikan sesuatu yang cepat hilang. Dadi ojo kawin wong wedok mergo cinta ya rugi. Wong wedok nggih ngoten ojo kawin karo wong lanang hanya mergo cinta ojo. Kawino karo wong lanang utawa wong wedok sesuai dengan kelamin sampean dhewe-dhewe niatono iku niat ibadah. Lek wis diniati ibadah mas ya wis melenger ya tetep ditumpaki lek bojone. Krana ing dalem numpaki bojone kuwi wae ana ganjarane. Lek sampean niate mek krana nuruti lega oleh setahun sampean melenger wis nang bojone. Lek wis melenger aras-arasen sing katene numpaki. Ngoten lho cak. Aja ngrumatan barang yang mudah sirna. Rumah tenai barang yang akan kekal. Yang bagi ayu tabatobiha. Perkoro-perkoro sing kekal niku sebaiknya kita rawat dengan sebaik-baiknya. Dan kita harus merasa bangga ketika barang yang kekal itu berhasil kita kuasai. Okay. Eman lek panjenengan kawin hanya krono nuruti cinta. Okelah. Bukan berarti kulo niki ngelarang panjenengan kawin oleh percintaan atau oleh pacaran boten. Kalau panjenengan mau kawin dengan siapapun. Orang yang pernah menjadi pacar panjenengan atau orang yang belum pernah menjadi pacar panjenengan, kalau sudah menjadi istri, usahakan yang dirawat itu jangan hanya asmaranya saja, tapi rawatan barang sing kekal abadi, sing onok di ati kula kali panjenengan sedoyo, sing insya Allah niki besok sing bakal tembus datang swargane Allah Subhanahu wa Taala. Ngoten. Bikilafil umuril faniya kelawan bedane piro-piro perkoro kang bakal sirno lek perkoro sing bakal sirno itu kabin anu sing nyenengno sampean duwe sepeda motor waktu lek si anyat pandino diserbeti kene awu titik diserbeti kene awu titik diserbeti barang perkoro ne wis lawas nak tau didelok nang sampean kenapa? Karena barang yang kita lawat itu adalah barang yang cepat rusak. Tapi kalau sampean merawat barang yang tidak cepat rusak, wah, awet sampean. Apa maksudnya? Duduk montori sing dirawat. Tetapi manfaat dari mobil yang bisa kita gunakan untuk ziarah, nyang-nyang nang omahe dulur, bungah ni keluarga, kangge nyang pengajian, maka yang kita rawat itu manfaatnya. Jadi ketika kita merawat manfaatnya, yang manfaat ini ku ganjaran teng Gusti Allah, ibadah nang Allah yang kita akan mendapat pahala, maka selama-lamanya kita akan merawat sesuatu yang tidak pernah hilang. Cici, wong rumat montor karo ngrumat kemanfaatane montor niku siji, Pak. Lek wong rumat montor itu biasanya terjadi pada saat montore si anyar tok. Tapi lek tiang niku ngrumat manfaate montor, masih wis montore elek tetep dirawat kemanfaatannya. Yo opo sing sekirane sampean niku wau iso dadi wong sing bisa beramal soleh dengan memanfaatkan adanya mobil. Manfaat akan nonton di mobil. Jadi kemanfaatannya mobil itu akan kekal, bukan mobilnya. Bila dipunaturakan, kalau anwarul zawahir afalat anwarul zawahir walam takful anwarul kulubi wassaroir. Le'i enure barang sing katon niku akan bisa hilang, tapi kalau enurnya barang yang tidak katon gak iso hilang. Menek di umah, ojo niat ngurumat umahe. Rumah tono manfaate umah niku yang dasarnya berdasarkan ibadah. Landasannya berdasarkan ibadah. Hayo umah, kayak atus, kayak istirahat, kayak kumpul karo bojo, nyimpen rahasia supaya ndak ketok nang wong. Ini akan terawat semua rumah kita ini. Lama kita akan mengambil manfaatnya rumah. Tapi lek sampean niku ngerumat zahire umah, maka rumahnya kalau sudah lama sampean bosen. Begitu bosan sampean kepikin genti maneh, ndak tahu mari-mari ngoten. Milo wa inna idzan yakunul abdu ala millati Ibrahim alaihi salam. Milo menika seorang hamba itu akan menetapi agamanya Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim dawuh inni la uhibbul afilin. Aku ndak seneng nang barang sing surup. Asale Nabi Ibrahim niku kelak mengira bahwa Tuhan itu adalah matahari. Pertama kalinya kelihatan rembulan, wah iki paling pangeran. Barang suwe-suwe rembulannya kok surup, wah tutup. Setelah rembulannya surup, ganti matahari yang keluar. Oh berarti iki pangerane iki luwe gedhe iki timbang sing mang. Lek mang bulane surute rodok cilik. Saiki rodok gedhe berarti iki pangerane. Suwene-suwe asar kok surup maning. Berarti duduk iku pangeran. Dawane Nabi Ibrahim, la uhibbul afilin. Aku ndak seneng nang barang sing surup. Nah, mila saking menika, mandar muka kula kali panjenengan teng Allah ati kula kali sampean dibuka. Sehingga kita menjadi orang yang mencintai barang-barang yang kekal dan abadi. Bapak-bapak, sampeyan ten ingkang saged kula aturake, kula nyuwun agungipun pangapunten, mandan muga tata semanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Hadanallahu ayyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.